siapakah kami di hadapanmu? Kau dengarkan doaku. Kau selalu pedulikan hidupku. Kasihiku, ku terkagum. Siapakah kami di hadapanmu? Kau dengarkan doaku. Kau selalu pedulikan hidupku. Kasihiku, ku terkagum. Yesus sahabatku, Yesus sahabatku, Yesus sahabatku, ku percaya. Yesus sahabatku, Yesus sahabatku, Yesus sahabatku, ku percaya. Kau sahabat yang setia, Yesusku. Siapakah kami di hadapanmu? Dengarkan doaku. Kau selalu pedulikan hidupku. Kasihiku, ku terkagum. Yesusku, Yesus sahabatku. Hanya Yesus sahabatku. Yesus sahabatku, ku percaya. Yesus sahabatku, Yesus sahabatku, Yesus sahabatku, Yesus sahabatku, ku percaya. Yakobus 2 ayat 23 berkata, maka percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sebagai sahabat Allah. Bagian saya dan saudara adalah mempercayai dia. Waktu kita mempercayai dia, maka saya dan saudara akan disebut sebagai sahabat-sahabatnya Allah. Haleluya!